الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Para jemaah kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, jawaban yang cukup ya bagi siapa yang bertanya atau menanyakan tentang obat yang menyembuh atau obat yang menyembuhkan. Buah karya dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau hidup pada abad ke-7, lahir 691, meninggalnya 751. Ya. 751. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya bingung juga untuk melanjutkan dari mana, karena pembahasan sebelumnya tidak mesti kita mulai dari awal lagi tentang antara doa dengan takdir. Ya, ada beberapa pendapat, ya, ada beberapa pendapat tentang kaitan doa dengan takdir. Ya, ada yang mengatakan annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u wa in lam yakun qad quddira lam yaqa' sawa'an sa'alahu al-'abdu aw lam yas'al. Orang yang tidak memandang doa itu berpengaruh apa-apa. Ya, ini pendapat pertama, yaitu kalau sudah ditakdirkan kita berdoa atau tidak tetap dapat. Kalau tidak ditakdirkan berdoa mati-matian pun kita juga tidak akan dapat. Ini pendapat yang pertama. Ya. Kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Qayyim. Ada bantahannya seperti dibantah secara logika pula, kenyang, ya, punya anak, puas minum, ini juga termasuk bantahan. Ya, kalau kita ditakdirkan kenyang, kenapa mesti makan? Ya, kalau ditakdirkan puas minum, kenapa mesti kita payah-payah cari air? Ya, para payah beli air. Nanti kalau Allah takdirkan tidak haus, tetap tidak akan mungkin kita kehausan. Begitu juga anak, kalau Allah takdirkan kita punya anak, kenapa mesti menikah? Ya, Allah akan pasti berikan anak. Ini semua menjadi bantahan yang telak kepada mereka yang mengatakan bahwa berdoa sebenarnya tidak ada apa-apanya. Yang menjadi dasar adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian pendapat yang kedua mungkin bisa diberikan tanda, ya. Di halaman 26 itu, ini beda-beda cetakan bukunya, terjemahannya. Ya, di situ, di sini artinya fadhannat ta'ifatun, ada satu kelompok mengira sihhat hadas su'al, ya, bahwa pertanyaan yang muncul di benak kita, kenapa mesti berdoa? Kalau ditakdirkan kita dapat, tidak perlulah. Ini pendapat yang untuk pendapat pertama, yaitu semuanya kembali kepada takdir. Makanya doa itu tidak ada apa-apa. Mau berdoa mau tidak, yang penting takdir. Nah, ini pendapat yang pertama. Kalau terjemahannya itu apa? Apa terjemahannya? Saya ingin kita memposisikan pendapat-pendapat tadi agar kita paham. Di situ terjemahannya apa? Nah, maksudnya apa? Maksudnya semuanya berlaku takdir. Doa itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada apa-apa. Kalau Allah takdirkan kita dapat, berdoa atau tidak dapat. Kalau Allah takdirkan kita tidak dapat, berdoa atau tidak, kita tidak akan mungkin dapat. Jadi doa itu tidak ada apa-apanya. Ini pendapat yang pertama. Bisa ditandai ya. Bisa ditandai. Kemudian yang kedua, dan sudah ada bantahannya, di bawahnya ada bantahan, dan sangat mudah membantahnya. Mereka mengatakan dengan cara logika, kita bantah juga dengan logika. Anda kenapa menikah? Oh, saya yakin punya anak. Ya Allah, kalau Allah takdirkan Anda punya anak, Allah tanpa menikah pun Anda akan dapat anak. Loh, kenapa Anda makan? Oh, saya kan kelaparan, mau kenyang. Dan Allah, kalau Allah takdirkan Anda kenyang, tidak perlu Anda makan. Ya. Kalau Allah tidak menakdirkan Anda kenyang, makan atau sebanyak-banyaknya Anda makan, juga tidak kunjung kenyang. Itu sederhana sekali bantahannya yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pendapat kedua, ini yang saya mau bagaimana kita memberikan tanda. Setelah selesai membantah, dia mengatakan watakayasa ba'duhum. Terjemahannya situ apa? Sebagian kelompok yang lain agak lebih cerdas, lebih pintar. Bukan sok pintar, yang mungkin lebih cerdas dari yang pertama sedikit. Bukan sok-sokan ya. Mungkin katakayasa itu memang pura-pura pintar memang. Ya, tetapi mungkin agak diterima oleh akal dengan mengatakan al-istighalu bid-du'a min babit ta'abbudil mah. Jadi doa itu hanya ibadah mahdhah saja. Tidak ada hubungannya dengan yang kita minta. Ya, kalau ya Allah berikan saya rezeki itu hanya sekedar ibadah berdoa. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan Allah berikan atau tidak. Kita yang pertama itu tidak sama sekali berdoa. Kalau yang ini dia berdoa, cuma dia tidak menyandarkan kepada doa. Dia tidak ada sama sekali harapan dengan doanya. Dia hanya sebatas ibadah lisan saja. Makanya ta'abbud al-mah, cuma ibadah mahdhah saja. Ya. Tidak diharapkan dari apapun yang dipanjatkannya itu apa-apa. Kalau dia misalnya meminta rezeki, dia tidak berharap apa-apa. Karena ya memang Allah yang memberi, cuma kita tetap berdoa. Doa itu kan untuk dapat beri pahala lah. Hanya sekadar untuk dapat pahala. Dan tidak ada pengaruh. Tidak ada beda antara Allahumma inni as'alukal jannah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minan nar. Baginya tidak ada beda. Maksud saya paham? Tidak ada bedanya untuk pendapat kedua ini antara meminta surga dengan minta perlindungan dari neraka. Kenapa? Karena sekadar ibadah saja. Isinya tidak perlu diperhatikan. Ya. Pokoknya sekadar ibadah lisan. Tidak ada apapun maksud yang terkandung dalam isi doa yang dipanjatkan. Makanya tidak ada perbedaan antara meminta dilapangkan rezeki dengan disempitkan rezeki untuk orang lain. Tidak ada. Karena memang mereka tidak terlalu memberikan perhatian kepada isi doa. Dia hanya ibadah lisan semata. Ini mungkin agak lebih ringan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu sama sekali tidak berdoa. Kalau ini dia berdoa cuma sekedar ibadah lisan saja. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan takayasa. Ya, lebih agak sedikit cerdas ya. Kemudian pendapat yang ketiga, nah, kata sombong ini terjemahannya agak sedikit apa ya, agak sedikit ekstrim ya saya rasa. Penerjemahannya ini agak betul-betul marah dengan pendapat-pendapat tersebut. Padahal kata-kata kais itu kan pintar. Maka Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas dan pintar adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan amalannya untuk setelah kematian. Jadi jauh dari kata-kata makna sombong ya. Ya. Nah, jadi yang ketiga agak lebih ringan dari yang kedua. Ya, jadi Ibnu Qayyim ini menyusun pendapat-pendapat dari yang paling buruk, yang paling jauh dari kebenaran, kemudian kurang dari itu, kemudian kurang dari itu. Ini juga sistematis dalam memaparkan perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan. Ya, penyimpangan-penyimpangan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membagi manusia kepada tiga golongan. Yang pertama sama. Ketika membagi manusia di awal surah Al-Baqarah, dari manusia yang paling mulia kemudian kurang, ya, walaupun tetap berbahaya, dan lebih berbahaya yang ketiga, orang beriman kemudian orang kafir kemudian munafik. Jangan dikira munafik ini lebih tidak berbahaya daripada orang kafir. Kafir jelas-jelas kafir. Sementara munafik, orang kafir yang menyembunyikan kekufuran, memakai topeng keimanan. Mana yang lebih berbahaya? Nah itu, makanya disusun oleh Allah demikian. Orang beriman nanti, setelah beriman, orang kafir yang jelas-jelas kekufurannya, kemudian orang munafik. Dari susunan ceritanya saja berbeda. Orang beriman diceritakan 5 ayat oleh Allah, orang kafir 2 ayat, orang munafik 18 atau 12 ayat. Ya, 12 ayat menunjukkan berbahayanya mereka. Nah, ini juga berbeda kebalikannya, kebalikan. Yang paling bawah kemudian ringan-ringan, ya. Yang pendapat yang kedua tadi agak lebih ringan dari yang pertama, yang ketiga agak lebih ringan dari yang kedua. Wa qalat ta'ifatun ukhra akyasu min haula. Kelompok ketiga berpendapat yang agak lebih cerdas daripada yang kedua. Apa kata mereka? Balid du'a'u 'alamatun mujarradatun nasabaha Allahu amaratan 'ala qada'il hajah. Doa itu merupakan indikator. Ya. Semata-mata menjadi indikator sebagai tanda yang diletakkan oleh Allah untuk untuk diraihnya kebutuhan kita. Jadi bukan apa yang diberikan oleh Allah, tapi hanya sebatas indikasi tanda bahwa dengan doa berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita mau. Hanya sebatas alamat saja. Sebagai indikasi-indikasi Allah memberikan apa yang kita mau dengan doa. Jadi juga perbedaan antara meminta yang baik dengan meminta dilindungi dari yang buruk tipis sekali perbedaannya. Padahal itu benar-benar berbeda antara langit dengan bumi. Meminta diberikan surga dengan meminta perlindungan dari neraka ini berbeda. Ya. Kalau yang kedua ini tidak. Dia doa itu dengan antara meminta kebaikan dan meminta perlindungan dari keburukan, perbedaannya cuma tipis saja. Kedua-duanya merupakan alamatun mujarradah nasabahallahu amaratan ala qada'il hajah. Terjemahannya berbeda ya, cetakan terjemahan antara yang lain. Ini cetakan apa? Yang kelompok pendapat yang ketiga, yang tadi yang lebih sombong, yang agak sombong tadi. Ada golong yang lebih sombong, mereka berkata doa hanya tanda yang Allah berikan sebagai syarat atas terkabulnya hal-hal yang diinginkan. Ya, sebagai tanda dari Allah diletakkan oleh sebagai isyarat terkabulkannya apa yang diinginkan, bukan sesuai dengan yang kita minta. Kalau kita misalnya meminta dilapangkan rezeki, Allah tidak memberikan kelapangan, cuma memberikan tanda isyarat bahwa rezeki kita dilapangkan dengan doa tadi. Ya. Sebagai isyarat saja. Sebagai isyarat saja. Bila kita minta kesehatan, Allah tidak memberikan kesehatan, tetapi memberikan isyarat bahwa Allah dengan doa tersebut Allah memberikan isyarat bahwa bisa jadi dengan doa itu ada tanda-tanda kita diberikan kesembuhan. Itu yang lebih ringan dari yang kedua. Ya. Kemudian Oh, ini yang ketiga ini sampai nanti masalah tidak ada beda antara patah dengan mematahkan, terbakar dengan membakar, ya ini semua, ya. Dan mereka kelompok ketiga ini bertentangan dengan al-his, berketangan dengan akal dan syariat serta fitrah, ya, serta fitrah dia doa itu hanya sebatas indikasi tentang dikabulkan apa yang diminta oleh seorang hamba. Kemudian setelah semua pendapat-pendapat tentang hubungan antara doa dengan takdir yang menyimpang tadi dipaparkan oleh Ibnu Qayyim, lalu beliau mengatakan, ini pelajaran yang baru. Taib. Wassawabu annaha huna qisman thalithan ghaira ma dzakarahu as-sa'ilu wa huwa anna hadzal maqdura quddira bi asbabin wa min asbabihi ad-du'a falam yuqaddir mujarradan an sababihi falam yuqaddar mujarradan an sababihi walakin quddira bi sababihi famata atal 'abdu bis-sababi وقع المقدور ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال وهذا القسم هو الحق وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. Ini dari dari pemaparan pendapat-pendapat yang pada intinya menyimpang tadi, beliau membawakan pendapat yang benar. Ya, ini adalah pendapat yang benar tentang hubungan antara doa dan takdir. Kita akan berupaya untuk menjelaskan dengan bahasa sebaik-baik mungkin. Ya, kita terjemahkan dulu perkataan beliau. Wassawab, dan yang benar. Berarti sebelum-sebelumnya itu semuanya keliru. Annaha huna, bahwa dalam permasalahan ini qisman thalisan, ada pembahagian yang ketiga. Sebenarnya keempat. Ya. Sebenarnya keempat. Atau mungkin yang kedua dan ketiga disamakan saja oleh Ibnu Qayyim, dibuatnya satu pendapat. Tetapi kalau kita runut dari awal tadi, maka yang sekarang yang beliau katakan itu yang benar adalah pendapat yang keempat. Ya. Annaha huna qisman thalithan ghaira ma dzakarahu as-sa'il. Ada pendapat, ya, ada bagian yang ketiga selain dari yang disebutkan oleh yang bertanya tadi. Yang bertanya-tanya tadi. Wa huwa anna hadzal maqduru, yaitu bahwa yang ditakdirkan ini qudira bi asbab, ditakdirkan oleh Allah dengan melalui sebab-sebab. Apapun bentuk takdir, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, Allah iringkan dengan adanya sebab-sebab. Ya, Allah iringkan apa yang ditakdirkan itu dengan sebab-sebab. Wa min asbabihi ad-du'a, di antara sebab yang ditakdirkan oleh Allah, di antara sebab yang ditetapkan oleh Allah untuk menghasilkan sesuatu yang ditakdirkan adalah apa? Doa. Ya, di antara sebab untuk dihasilkan atau didapatkan apa yang ditakdirkan oleh Allah adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan min sababih. Ini kaidah. Tidak ada satupun takdir yang ditetapkan oleh Allah tanpa sebab. Ini untuk manusia, ya. Untuk semua yang yang ditakdirkan oleh Allah pada manusia, ya, itu tidak lepas dari sebab. Diiringkan oleh Allah dengan sebab. Kenyang, takdir. Ada sebabnya. Punya anak, takdir. Ada sebabnya. Sehat, takdir. Ada sebabnya. Sakit, takdir. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebutkan apapun juga. Sukses dalam apapun juga di dunia ini, takdir, ada sebabnya. Jadi tidak ada yang sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kecuali diiringkan bersama keputusan takdir tadi, penyebab-penyebabnya. Ini kaidah dalam mengimani takdir. Jadi tidak bisa dipisah antara doa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia doa itu termasuk salah satu sebab untuk terwujudnya apa? Takdir. Ya, untuk terwujudnya takdir. Walakin quddira bisababi. Akan tetapi setiap takdir ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Famata atal abdu bisababi. Maka manakala seorang hamba mendatangkan, melakukan sebab, waqa'al maqduru, maka yang ditakdirkan pun terwujud. Ya. Manakala seorang hamba mendatangkan takdir, mendatangkan sebab atau melakukan sebab, maka terwujudlah yang ditakdirkan. Wa mata lam ya'ti bisababi, sebaliknya bila dia tidak melakukan sebab, intafal maqdur, maka luputlah yang ditakdirkan. Wa hadza, ini kama quddira syab'u, sebagaimana ditakdirkan terwujudnya kenyang, warrayu, puas minum, bil akli wasyurbi, dengan melakukan sebab makan dan minum. Terwujudnya kenyang dan dihasilkannya puas minum dengan sebab pekerjaan, yaitu makan dan minum. Orang tidak akan kenyang tanpa makan. Kecuali kalau bahasa lain. Ya. La konyang dan de kato-katoang. Ya. Kan ada itu la konyang dan kato-katoang. Jadi kata-katai terus kenyang oleh kata-kata. Bukan kenyang perut. Ya. Ya. Ya. Bukan kenyang perut. Tapi yang dimaksud ini kenyang perut, yaitu pasti dengan makan. Jadi kenyang takdir diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenyang ini sebab, yaitu makan. Begitu juga minum. Kemudian wa quddiral waladu, dan ditakdirkan dapatnya anak, bil wat'i, dengan senggama atau dengan jima. Ya, dengan jima. Dan karena itu yang menjadi sebab bertemunya sperma dengan sel telur sehingga terjadi pembuahan. Ya. Bahkan proses bayi tabung pun demikian. Walaupun bukan dengan cara watak, tetapi mempertemukan dua unsur tadi untuk menghasilkan anak. Ya. Itu sebab. Ya. Wa qaddiral waladu bil wat'i, dan ditakdirkan pula dapatnya anak dengan cara berhubungan badan. Wa qaddira husuluz zar'i bil badri, dan ditakdirkan pula tumbuhnya tanaman dengan ditanam, disemai. Ya. Wa qaddira khuruja nafsil hayawan bidhabhihi, dan menjadi takdir pula lepasnya nyawa hewan dengan cara menyembelih. Ya. Dengan cara disembelih. Jadi tidak begitu saja dimakan. Ini untuk hewan-hewan yang disembelih, ya. Maka untuk mematikannya, takdir sebabnya adalah dengan menyembelihnya. Wa kadzalika, ini akhirnya kembali kepada inti, wa kadzalika quddira dukhulul jannah. Begitu pula menjadi takdir ditakdirkan masuknya seseorang ke surga dengan amalan. Ya. Tanpa amalan tidak akan mungkin masuk surga. Ya. wadukhulun nar, dan ditakdirkan masuk neraka seseorang dengan perbuatannya juga. Jadi perbuatan menjadi sebab masuknya seseorang ke surga, perbuatan pula yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Makanya dalam doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Jadi kita minta perlindungan, meminta kepada Allah surga dan meminta kepadanya penyebab-penyebab masuk surga. Penyebab masuk surga amalan, lidah, amalan anggota badan yang lain, dan kita meminta perlindungan dari Allah dari neraka, kepada Allah dari neraka, dan meminta perlindungan kepada Allah dari penyebab-penyebab masuk neraka, dari perkataan dan perbuatan. Ya. Setelah itu, wahadzal qismu huwal haqq. Bahagian yang sekarang ini itulah yang hak. Itulah pendapat yang benar. Jadi tidak bertentangan. Doa itu hanya merupakan sebab dari apa yang akan ditakdirkan oleh Allah. Dan perhatikan baik-baik. Sebagaimana berhubungan badan ketika seseorang menikah antara pasangan suami istri, dia menjadi sebab untuk mendapatkan anak. Dan sebab tersebut juga belum tentu menjadi perkara yang mutlak untuk mendapatkan anak. Karena dia hanya sebatas sebab. Kalau orang yang menikah, kemudian mereka berhubungan badan, ada yang dapat anak dan ada yang tidak dapat anak, ada yang dapat anak laki-laki semua, ada yang dapat anak-anak perempuan semua, ada yang campur baur, ya, laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa itu hanya sekedar sebab untuk menghusulkan takdir. Begitu pula doa. Begitu pula doa. Doa itu juga sebab. Terkadang sekian lama kita berdoa, yang kita minta belum tidak kunjung tiba. Dan kita tidak dapatkan. Apakah orang yang pasangan suami istri akhirnya putus asa? Sudahlah. Kita tidak berhubungan badan lagi lah. Karena sudah 1 tahun, 2 tahun kita menikah juga tidak punya anak. Semenjak hari ini kita tidak akan lagi melakukan hubungan jima. Kenapa? Karena tidak punya anak. Tidak dapat anak. Tidak. Tetap terus berusaha. Begitu juga doa. Begitu juga doa. Ditambah lagi bahwa berdoa sebagaimana juga berhubungan badan, bukan hanya sekedar tujuannya adalah menghasilkan anak, tetapi menjaga kemaluan, menjaga diri dan kehormatan, maka berdoa juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa fi budhi ahadikum sadaqah. Dalam ketika melakukan jimaknya salah seorang kalian dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan suaminya, itu adalah berupa sedekah, maka tetap berpahala, maka berdoa apatah lagi, karena dia ibadah yang luar biasa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah pokok dari ibadah. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan kita patokkan dengan apa yang kita minta. Setelah lama kita meminta ternyata tidak juga kunjung dapat, lalu kita berhenti berdoa. Jangan. Karena dia hanya sebatas sebab yang menentukan, yang menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita apalagi ketika dalam doa, dalam konteks doa ini Nabi memberikan 3 bentuk pengkabulan. Di mana Allah mengabulkan setiap doa kita bila sesuai dengan persyaratannya, bahwa Allah memberikan langsung apa yang kita minta. Memberikan langsung apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi sama sekali yang kita minta. Ternyata itu juga bentuk mengabulkan. Allah mengabulkan doa kita. Allah tidak memberinya. Yang kita minta itu Allah tidak memberinya, dan itu bentuk pengkabulannya. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah terus meminta dan Allah juga tidak memberinya, maka yakinlah bahwa Allah telah memberi. Bentuk pemberiannya adalah Allah tidak memberi. Karena kalau Allah memberi, kita akan rugi lebih daripada diberi. Allah melindungi dan menyelamatkan kita dengan tidak memberi yang kita minta dari kerugian yang jauh lebih besar daripada diberi apa yang kita minta. Misalnya kita meminta agar dinaikkan gaji atau diberikan kendaraan atau diberikan kesehatan. Ternyata ketika kita mendapatkan kesehatan, kita langsung lupa daratan, dan dengan kesehatan kita itu berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika kita sakit, kita lebih banyak mengingat kematian dan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ibadah dan berserah diri bertawakal kepada Allah, dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi Allah tidak berikan agar kita terus mendapatkan kebaikan. Ada orang yang meminta misalnya kendaraan. Ya Allah, mudahkan saya untuk mendapatkan kendaraan roda 4. Ini sudah roda 2 sudah, tetapi butuh tambah 2 roda lagi. Karena anak sudah 5 misalnya. Tambahkan ya Allah rodanya 2 lagi. Dan Allah tidak kunjung memberi. Allah tidak kunjung memberi. Dan Allah Maha tahu ketika tidak memberinya, bahwa andai diberi maka semuanya habis. Semuanya akan habis dengan kendaraan yang roda 4 tadi. Makanya jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah ketika kita berdoa meminta dan tidak diberi. Yang ketiga, Allah tidak memberinya karena Allah ingin memberikan kita surprise nanti di akhirat. Bahwa sekian kali kita meminta, meminta, meminta di dunia dan tidak pernah jenuh dan tidak pernah bosan, terus menengadah, memohon, meminta, dan Allah tidak memberi dan kita tidak pernah berhenti, ternyata nanti Allah berikan lebih dari yang kita minta. Inilah doa kamu yang dahulu, yang saya tunda, ini yang saya berikan. Ini yang kamu minta 1 tahun dahulu dan juga tidak saya berikan, ini dia. Dan subhanallah, bisa jadi ketika itu kita mengatakan, kalau saya tahu seperti ini balasannya, maka saya tidak mau engkau memberinya ya Allah. Setiap doa saya tidak mau engkau memberinya langsung. Saya mau sekarang. Engkau tunda dan engkau berikan sekarang. Nah, ini dalam setiap doa kita harus berprasangka seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kata Ibnu Qayyim adalah yang hak. Wa hadzal qismu huwal haq wa huwa alladhi hurimahu sa'ilu wa lam yuwaffaq lah. Pendapat inilah yang diharamkan pemahamannya dari yang tadi bertanya-tanya di awal. Dari orang-orang yang bertanya-tanya di awal, kemudian dia memberikan 3 pendapat. Ada 3 kelompok orang, sementara dia tidak mengupas yang paling benar, yang benar, dan tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa hidayah, lurusnya pemahaman bukan karena kecerdasan. Lurusnya pemahaman, benarnya pemahaman bukan semata-mata karena cerdasnya orang. Kalau standar lurusnya, benarnya pemahaman dalam beragama ini kecerdasan, maka orang-orang seperti Zamakhsyari, Ar-Razi, dan dari ahli filsafat dahulu yang tersesat, tidak akan mungkin mereka tersesat karena mereka cerdas. Mereka sangat cerdas. Sangat cerdas dan sangat pintar mereka. Tetapi untuk memahami kebenaran dan lurus pemahaman ini bukan dengan kecerdasan semata-mata, tetapi taufik dari Allah. Makanya Allah menyuruh kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang tidak terlalu cerdas, tapi pemahamannya benar. Agama, cara beragamanya benar. Makanya mereka-mereka yang pintar-pintar, dari mereka yang terjerumus kepada ilmu filsafat dan melalang buana tentang berbicara tentang sifat Allah, sehingga mereka tidak menemukan ketenangan. Tidak menemukan ketika akal ini digunakan semata-mata dan mengenyampingkan wahyu untuk memahami tentang ketuhanan, itu tidak menghasilkan ketenangan. Tidak membuat kita ahli ibadah. Tidak membuat kita banyak sholat, banyak berdoa, banyak berzakat. lebih mengedepankan kecerdasan. Ya, intelektual yang luar biasa. Ini pakar. Hanya ilmu saja. Tetapi coba lihat ketakwaannya. Coba lihat dia menjaga sholatnya. Ya, menjaga sholat malamnya, Al-Qurannya, dan seterusnya. Tidak menghasilkan itu. Sampai di antara mereka, diceritakan tentang dari antara mereka, ahli kalam dari ulama kaum muslimin, itu di ujung hayatnya mereka mengatakan, andai kita beragama seperti agama orang tua-tua saja. Maksudnya orang-orang biasa-biasa. Yang beragama, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, beramal, bertakwa, meninggalkan larangan Allah, dan tidak melalang buana tentang pemikiran-pemikiran, mereka menyesali. Banyak ungkapan-ungkapan penyesalan mereka karena tidak membuat mereka tenang. Di antara mereka ada yang sebelum meninggal, diambilnya Sahih Bukhari, kemudian dipeluknya, didekapnya. Merasa tenang dengan tulisan-tulisan hadis-hadis Nabi SAW yang ada di lembaran-lembaran kertas tersebut. Karena hadis itu yang membuat kita merasa kebahagia. Itulah tuntunan Nabi. Sementara berpatokan dengan akal semata, kecerdasan akal, kita tidak akan mungkin, bahkan bisa jadi kita menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim. Orang tadi diharamkan oleh Allah untuk memahami yang terakhir ini. Dia membahas memang, tetapi secara ilmu kalam, secara logika, dan tidak sampai kepada yang sebenarnya, inti yang benar. Yaitu bahwa antara doa dengan takdir itu tidak mungkin dipisah. Karena Allah yang menggiringkan, yang menggabungkan antara mereka berdua. Doanya sebab, takdirnya adalah keputusan Allah SWT. Dicontohkan dengan yang lain-lain. Ini sebenarnya yang hak, dan banyak orang yang tidak memahaminya. Maka jangan heran sekarang ini. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, tokoh agama, pemikirannya, kita yang awam-awam juga merasa, kok begitu ya? Tokoh agama, pendidikannya tinggi, tetapi penyampaian dan pembahasan agamanya, orang-orang awam saja tidak bisa menerima. Ini menunjukkan bahwa lurusnya pemahaman, benarnya, cara beragama itu taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita menyadari itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wahina idzin faddu'a min aqwal asbab. Berdasarkan itu bahwa doa termasuk merupakan sebab, maka doa ya merupakan sebab yang terkuat untuk menghasilkan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, makanya kata Nabi SAW, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir itu kecuali doa. Ya. Kecuali, karena doa itu luar biasa. Membuat aras Allah bergetar. Apalagi kalau doa yang memang dimunculkan dari rasa kefakiran, rasa kebutuhan, keyakinan terhadap maha kuasanya Allah, maha kayanya Allah, maha mendengarnya Allah, maha pemurahnya Allah. Kemudian dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Walau Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, berada di dalam lautan, di tengah gelapnya malam, Allah mendengar. Ya, Allah mendengar. Nabi Yunus mengucapkan apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah Jalla fi'ala. Nah, itu luar biasa mukjizat doa. Luar biasa. Yang terkadang kita merasa biasa-biasa saja. Padahal tengadah tangan itu luar biasa. Apalagi untuk saudara kita. Makanya doa fi zahril ghaib. Mendoakan saudara kita di mana dia tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu. Kita tengadahkan tangan dan kita sebut dalam doa kita. Ya Allah berikanlah petunjukmu untuk si fulan. Lapangkan rezekinya. Sembuhkan penyakitnya. Berilah hidayah. Dia tidak tahu dan siapapun tidak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat luar biasa. Maka terkata Nabi SAW itu tidak akan ada yang menghalangi untuk dikabulkan oleh Allah Jalla Fi'ala. Makanya doa ini luar biasa. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kenapa Nabi mengatakan doa ibadah? Padahal sholat beribadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, haji ibadah, dan yang lain-lainnya ibadah. Kenapa Nabi hanya mengatakan doa ibadah? Karena memang dia ampuh. Ampuh. Dia yang melatih kita untuk bergantung terus kepada Allah. Untuk bergantung terus kepada Allah. Berharap terus kepada Allah. Berlindung terus kepada Allah. Jangan sampai kita lepas dari rasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita untuk terus berdoa. Ud'uni, ud'uni, ud'uni. Mintalah, mintalah. Ya. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita terus meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Wa hina idzin fad'u aqmin aqwal asbab. Oleh di saat itu maka berdoa adalah merupakan sebab, di antara sebab yang terkuat untuk memunculkan dan mewujudkan takdir. Nabi Zakaria. Penyebab yang paling kuat setelah penyebab berhubungan badan dengan istrinya untuk dia mendapatkan anak apa? Doa. Doa. Ya, diceritakan oleh Allah. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Kalau sebab yang lain sudah. Makanya selalu kita sampaikan kepada siapapun juga. Yang banyak masalah dalam hidupnya. Lakukan sebab-sebab yang biasa. Yang selalu dilakukan. Dan jangan lupa sebab yang terkuat. Senjata yang sangat ampuh meminta kepada Allah. Memohon kepada Allah Jalla fi'ala. Berharap kepada Allah. Itu yang penyebab yang terkuat. Nabi Zakaria bukan tidak punya istri. Punya istri. Dan bahkan saking ampuhnya doa. Nabi Ibrahim yang sudah terlalu tua. Nabi Zakaria pun sudah terlalu tua. Dan bahkan istrinya diponis mandul. Lihat keampuhan doa. Lihat keampuhan doa. Dia dapat anak. Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa. Dan dia sudah tua. Istrinya pun diponis mandul. Tapi dengan keampuhan doa dia dapat anak. Dan anak yang didapatkannya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Rasul yang mulia. Maka ini yang ditekankan sekali oleh penulis. Maka mari, ini bukan hanya sekadar teori. Ini bukan hanya sekadar pelajaran pengajian begitu saja. Dan semua kita pasti banyak masalah dalam hidup ini. Jangan lupa berdoa. Lakukan setiap ikhtiar. Kalau sakit, berobat. Dan pilih obat, itu semuanya sebab. Tetapi di antara sebab yang paling ampuh, ini yang ditegaskan oleh Ibnul Qayyim, yaitu berdoa. Meminta kepada Allah. Nabi mengajarkan demikian. Ya. Fa idza quddira wuqu'u al-mad'u bihi bid-du'a'i lam yasih an yuqal la fa'idata fi du'a. Kalau seandainya ditakdirkan terjadinya, terwujudnya yang diminta dalam doa itu disebabkan doa, maka ketika itu tidaklah layak untuk diucapkan berdoa itu, tidak ada faedahnya. Padahal Nabi Zakaria dapat anak di waktu yang tidak mungkin dia punya anak. Disebabkan oleh doa. Disebabkan oleh doa. Saya dapat mendapat cerita ya. Cerita nyata. Penyebabnya juga doa. Yaitu seseorang yang dengan kecelakaan lalu lintas. Orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya dan menyayangi keluarganya. Pemuda. Terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian dia koma ya selama 15 tahun lamanya. Ya. Dengan doa anaknya yang ketika kejadian masih berusia 4 tahun, dengan doa anaknya yang ketika itu menjaga dengan dia anaknya pun sudah hafal Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia kesembuhan seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lihat keampuhan doa. Ya. Keampuhan doa. Dan banyak lagi contohnya. Jadi di sini, kalau seandainya didapatkan dengan keampuhan doa apa yang diminta, maka tidaklah pantas muncul pernyataan bahwa doa tidak ada gunanya. Seperti yang disampaikan di awal-awal. Kama la yuqalu la fa'idata fil akli wa syurbi. Sama halnya dengan mengatakan, tidak perlulah, tidak ada faedahnya kita makan. Tidak ada faedahnya kita minum. Wa jami'ul harakati wal a'mal. Dan tidak ada semua faedahnya dari gerakan dan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan. Walaysa syai'un minal asbabi anfa' minad du'a wala ablaq min fi husulil matlub. Ini kuncinya. Tidak ada sesuatu pun dari sebab-sebab yang lebih besar manfaatnya daripada berdoa, dan tidak ada satu pun yang lebih besar pengaruhnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan daripada berdoa. Dan kita sudah berikan contoh. Contohnya contoh manusia-manusia yang mulia. Ya, manusia-manusia yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria, dan yang lain-lainnya. Dan kita lihat contoh yang juga merupakan pengaruhnya, tiga orang yang terkurung dalam gua. Itu tidak ada lagi sebab. Tidak ada. Tidak ada sebab yang lain. Tidak ada sebab. Mereka berjalan bertiga, tiba-tiba hujan lebat. Tidak ada tempat berteduh. Oh, nampak gua. Masuk ke dalam gua dia berteduh. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa dalam hujan itu jatuh batu besar menggelinding dari atas gunung, di atas gua tersebut, kemudian persis di pintu, di mulut gua itu dia berhenti. Tertutuplah mulut gua tadi. Mereka bukan 1000 orang dalamnya. 3 orang saja. Mereka sudah coba untuk mendorong, untuk bergeser, bisa masukkan kepala, itu sudah bisa lewat tuh. Lewat kepala, lewat badan. Tidak bisa sama sekali. Untuk berteriak, tempatnya jauh dari orang. Ya. Ini sebab yang paling ampuh berdoa. Dengan doa tersebut Allah selamatkan mereka. Dan bertawassul juga di sini menunjukkan bahwa bertawassul dengan amal saleh. Maka bila mana kita berada dalam kesempitan yang luar biasa dalam hidup ini. Banyak cobaan. Ini ujian, ini ujian. Terkadang kita dari setiap segi kita dapat ujian. Ya. Di pekerjaan dapat ujian, di keluarga dapat ujian, di mana dapat ujian, sini dapat ujian. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Tengadahkan tangan. Sujud, salat, tenangkan hati, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walamma kana as-sahabatu, kata penulis, walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadza as-sababi wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Tatkala para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang paling mengenali umat, yang paling mengenali Allah, yang paling mengenali Nabi SAW, yang paling kenal dengan Allah para sahabat. Karena seorang itu ilmunya disebabkan oleh gurunya. Kalau gurunya berilmu, pasti muridnya pasti berilmu. Kalau gurunya tidak berilmu, muridnya tentu tidak akan berilmu. Tidak mungkin dia bisa mengajarkan ilmu kalau dia tidak punya ilmu. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak mungkin memberi. Nah, sementara yang sekarang menjadi guru mereka, Nabi alaihi salatu wassalam. A'lamul ummah. Manusia yang paling mengenali Allah. Maka para sahabat, murid-muridnya, tentu mereka orang-orang yang mengenali Allah, dan mereka juga sangat mengenali Nabi SAW. Mereka sangat mengenali Nabi. Mereka sangat tahu apa yang dimaui oleh Nabi. Apa yang tidak disukai oleh Nabi. Bahkan dari raut wajah Nabi saja mereka sudah tahu Nabi tidak suka. Melihat raut wajahnya saja, mereka sudah tahu bahwa Nabi marah. Nabi tidak suka. Itu para sahabat Nabi SAW. Dan mereka yang paling faqih terhadap agama. Karena mereka diajar langsung oleh Nabi. Guru mereka bukan Asprey. Jangan dianggap mereka itu orang biasa. Para sahabat itu gurunya Rasulullah SAW. Nabi SAW paling mengetahui cara memahamkan, paling tahu bagaimana mengajarkan, bahkan dengan uslub yang paling sempurna. Tidak akan ada yang bisa menandingi Nabi SAW dalam metode mengajarkan ilmu. Sempurna. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasil pendidikannya, orang-orang yang lulus di pendidikan Nabi SAW, manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling memahami agama, yang paling mengerti apa yang dimaksud oleh Allah, yang paling sempurna dalam beribadah. Kanu aqwama bihadha sababi wa syurutihi wa adabihi min ghairihi. Maka mereka para sahabat orang yang paling lurus dalam masalah memposisikan sebab doa ini, meletakkannya dan mengenal syarat-syarat doa, adab-adab berdoa. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwwih. Perhatikan, sampai-sampai Umar ibn al-Khattab yang sangat mengenali keampuhan doa, ia menggunakan doa salah satu senjata untuk menumbangkan musuh, untuk mengalahkan musuh. Bukan bala tentara yang dia memang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup dengan berdoa, tetapi sebab juga yang lain juga dilakukan. Umar bin Khattab mempersiapkan bala tentara yang banyak, dilatih, diberi gaji yang luar biasa, dan bahkan dipertimbangkan oleh Umar apa lamanya mereka bertugas di perbatasan. Sempat dia bertanya, istri, seorang istri itu berapa lama mampu bertahan. Sampai ke situ Umar bin Khattab memperhatikan kesejahteraan bala tentara. Ya. Sampai istrinya pun ditanya, berapa lama seorang istri itu bisa bertahan berpisah dengan suami. Sampai istrinya juga diperhatikan oleh Umar. Ditanyakannya kepada anaknya Hafsah, berapa lama seorang wanita itu bisa mampu bertahan berpisah dengan suami. Katanya 4 bulan itu sudah terlalu lama. Maka diambilnya keputusan mereka bertugas 4 bulan pulang. Untuk mendapatkan kebutuhan biologisnya. Istrinya dapat nafkah biologis dan suaminya juga tidak diharamkan dari hal tersebut. Begitu besar perhatian Umar dalam memperhatikan bala tentaranya, tetapi tetap senjata yang ampuh dia lakukan untuk mengalahkan musuh. Kata Umar, yastansiru bihi ala aduwi. Dia menjadikan doa sebagai salah satu senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh. Ya. Bahkan dalam satu pasukannya terdengar oleh dia mengarahkan apa pasukan itu ketika perang Mu'tah kalau tidak salah. Dia memanjatkan doa istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada bala tentaranya di medan perang. Umar bin Khattab. Ya. Wa kana a'zama jundaih. Dan bahkan doa itu merupakan bahagian yang terbesar diberikan perhatian oleh Umar dari 2 pasukannya. Pasukan nyata, bala tentara, dan pasukan yang kedua adalah senjata doa. Ini yang juga tidak kalah diberikan perhatian besar oleh Umar bin Khattab. Wa kana yaqulil sahabah. Ya. Dan adalah beliau mengatakan kepada para sahabat, lastum tunsaruna bikathratin. Ini perkataan Umar. Tidaklah kalian diberikan kemenangan disebabkan semata-mata oleh jumlah yang banyak. Ya. Oleh jumlah kalian yang banyak. Wa innama tunsaruna minas sama. Sungguhnya kemenangan kalian itu turun dari langit. Turun dari langit. Bukan karena jumlah. Tetapi kemenangan itu anugerah, nikmat dari Allah. Minta agar dia turun berdoa. Makanya Umar melakukannya. Ya. Umar bin Khattab melakukannya. Wa kana yaqul inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya saya tidaklah merasa terbebani dengan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan. Walakin hammad du'a. Akan tetapi yang menjadi beban adalah kapan saya bisa berdoa. Mau tidak saya berdoa? Ikhlas dan khusyuk tidak saya berdoa? Tulus tidak saya meminta? Ini yang menjadi beban saya, kata Umar. Fa'idha ulhimtud du'a. Kalau saya sudah mendapatkan taufik untuk selalu meminta berdoa, fa'innal ijabatama. Maka ijabah dari Allah, pengkabulan dari Allah pasti mengiringinya. Karena Allah yang berjanji. Jadi masalahnya bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kualitas doa kita yang menjadi masalah. Kualitas doa kita yang menjadi masalah. Kalau kita berdoa dengan kualitas yang sebenarnya, yakinlah pasti Allah mengabulkan. Karena Allah tidak akan mungkin mengungkiri janjinya. Ya. Wa akhadha asy-sya'iru hadza fa nadhamahu. Ada seorang penyair begitu terkesan dengan ungkapan Umar ini, bahwa saya tidak terlalu mementingkan masalah Allah kabulkan atau tidak karena Allah sudah berjanji. Tetapi yang membebani saya, mau tidak saya berdoa? Tulus tidak saya meminta? Ikhlas tidak saya berharap kepada Allah? Itu yang menjadi beban saya. Sangat terkesan seorang penyair dengan ungkapan tersebut sehingga dia menyusun sebuah bait syair. Ini syair, bait syairnya. Lau lam turidni lama arju wa atlubuhu min judi kaffika ma awwadtani talaba. Tidak tahu saya artinya. Apa terjemahannya? Biasakan aku meminta. Ya. Kalau Allah, ini perkataan penyair. Umar kan tadi mengatakan bahwa saya tidak terlalu merasa terbebani dengan dikabulkan atau tidak kabulkan, karena saya yakin Allah mengabulkan. Yang membuat saya bermasalah adalah saya mau berdoa atau tidak. Ini yang dipahami oleh penyair tadi sehingga dia mengatakan. Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu. Kalau engkau ya Allah tidak menghendaki saya mendapatkan apa yang saya mau dan saya minta dari kemuliaan dan kedermawanan tanganmu, maksudnya anugerah ya Allah Subhanahu wa taala, ya ma awwadtani talaba, maka caranya engkau tidak membuat saya biasa berdoa. Kalau engkau tidak berkehendak saya mendapatkan apa yang saya mau, maka engkau jauhkan saya dari berdoa. Engkau buat saya tidak perhatian dengan doa. Kalau ada masalah sekalipun saya tidak ada sedikit pun teringat meminta. Kita sekarang, kita terkadang sering lupa ya. Terkadang kita banyak lebih berkeluh kesah kepada manusia. Ya. Mengeluh kepada sefulan, mengeluh kepada sefulan, bercerita kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Kaya, tidak pernah kita mengeluh. Kalau engkau tidak menghendaki saya mendapatkan apa yang saya mau, maka engkau jauhkan saya dari berdoa. Itu maksud dari syair tersebut. Maka intinya adalah banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Faman ulhimad du'a, kata penulis, faqad urida bihil ijabah. Ini kuncinya. Ini catat baik-baik. Barang siapa yang sudah dapat taufik untuk banyak meminta berdoa kepada Allah, maka sungguh dia telah dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan apa yang dia mau. Cuma dengan cara yang tiga tadi. Dengan bentuk yang tiga tadi. Fa inna Allah subhanahu yaqul, karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Yakin. Beriman kepada Allah. Ya. Wa qala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika orang menanyakan kepadamu tentang saya ya Muhammad, hamba-hambaku, maka jawab, sungguhnya saya dekat. Dekat dengan maha mendengar, maha penyayangnya, dengan perhatiannya, dengan pengkabulan doa. Ujibu da'watadda'i idza da'ani. Saya akan kabulkan doa siapapun yang meminta, bila mana dia berdoa. Jadi intinya berdoa. Pasti Allah kabulkan. Ya. Pasti Allah kabulkan. Gimana kita menghentikannya nih? Ya. Ingat sajalah bahwa dari ayat ini tentang yang masalah penting, catatan yang harus kita ambil adalah yang penting berdoa. Hasilkan doa yang berkualitas. Doa yang sesuai dengan adab-adab yang diajarkan. Dan setiap apapun yang kita mau minta kepada Allah. Dalam keadaan apapun juga. Apalagi dalam kesempitan, teruslah meminta-meminta. Dengan ungkapan Umar, kemudian bait syair, kemudian didukung dengan dalil-dalil tadi. Bahwa Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa. Dari situ insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.